أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني في الدين أعزكم الله، sebagaimana kita janjikan dua pekan yang lalu, insyaallah kita akan bahas permasalahan hukum tasvir, hukum menggambar dan hukum menempelkan gambarnya, ta'alikul suwar, yang insyaallah akan kita baca dari buku Al-Jawabul Mufid fi Hukmi Tafsir, yang merupakan sebenarnya jawaban dari salah satu pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang salah seorang bertanya tentang masalah hukum gambar kemudian tidak dijawab dan kemudian dituliskan dalam buku ini. Ikhwan fi din, a'udzubillah, sebelum kita bahas buku ini, barangkali perlu kiranya kita ketahui kenapa kita membahas buku ini, hukum masalah gambar ini. Pertama adalah permasalahan yang menyangkut akidah, yang kita telah bahas beberapa pekan yang lalu, yaitu awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi adalah di zaman kaum Nuh alaihi salam, yang dikatakan dalam salah satu ayat di surat Nuh: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Allah menceritakan tentang musyrikin pada waktu itu, mereka berkata: la tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, tuhan-tuhan kalian. Wa la tazarunna waddan, dan jangan kalian tinggalkan wad, jangan pula suwa, yaghuts, ya'uq dan nasr, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan itu. Ini ayat ini menceritakan tentang musyrikin pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang kemudian di dalam tafsirnya dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari juz ke-8 halaman 511 dan 512, dikatakan oleh beliau radhiyallahu an: hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصافا. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, itu atau mereka itu adalah nama-nama dari orang-orang yang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, dan ketika mereka itu meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaum untuk dipancangkan, diletakkan di tempat-tempat majlis mereka, majlis orang-orang saleh tersebut yang mereka dulu pernah duduk di sana dalam majlis-majlis zikir, diletakkan amfaban, berhala-berhala. Wasammuha biasma'ihim, dan berilah nama dengan nama-nama mereka. Fafal, dan mereka melakukannya. Walam tu'bad, dan belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-'ilmu 'ubidat. Tadinya belum diibadahi sampai ketika mereka generasi itu meninggal dan berganti generasi berikutnya, wa nusiya al-'ilm, dan ilmu terlupakan, akhirnya diibadahi. Ini awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi. Bentuknya adalah ghulu fi salihin, dan bentuknya adalah ta'zim atau ta'zim yang berkelebihan yang disebut ghulu fi salihin. Di antara bentuk-bentuk ghulu adalah membuat gambar-gambar mereka atau membuat patung-patung mereka. Ini ghuluw fi sholeh. Ini yang pertama. Alasan kenapa kita mesti membahas ini. Di antaranya yang paling penting masalah ini. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ayat tadi, kata beliau, "Lamma matu 'akafu 'ala quburihim, tsumma sawwaru tamatsilahum. Tsumma qala 'alaihim al-amad fa'abaduhum." Kata Ibnu Qayyim, mereka ketika orang-orang soleh mereka meninggal itu, mereka beriktikaf di kuburan-kuburannya, bertirakatan tinggal di kuburan-kuburannya. Tsumma sawwaru tamatsilahum. Kemudian sawwaru menggambar mereka, menggambar patung-patung mereka. Memang gambar itu dalam bahasa Arab surah itu mempunyai dua makna. Surah lahu dzil wa surah laisa lahu dzil. Laisa laha dzil. Ada gambar, dua-duanya surah dalam bahasa Arab. Patung juga disebut surah, gambar juga disebut surah. Cuma diistilahkan ada surah yang lahu dzil, memiliki bayangan, itu patung. Kalau surah yang laisa laha dzil, yang tidak memiliki bayangan, itu gambar, foto-foto dan sebagainya. Dua-duanya surah, sawwaru tamatsilahum, mereka gambarkan patung-patungnya. Tsumma qala 'alaihimul amad, kemudian berjalan waktu, pertama panjang waktu, akhirnya 'abaduhum, mereka beribadah kepada benda-benda tadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini penyebab pertama terjerumusnya manusia dalam kesyirikan. Sehingga dalam syariat Islam, dalam syariat Muhammadiyah, Nabiuna alaihi salatu wassalam, semua jalan-jalan yang mengarah kepada kesyirikan ditutup rapat dan diharamkan. Jalannya diharamkan. Saddan lidz-dzari'ah, untuk menutup zari'ah kejelekan dalam bentuk syirik-syirik tadi. Sehingga diharamkan. Diharamkan menggambar dan membuat patung-patung. Juga membangun kuburan diharamkan. Apakah membangun kuburan syirik? Tidak. Tapi wasilah, wasilah yang akan menyampaikan kepada syirik. Dan ini ditutup oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan perintah-perintah melarang membangun apa, membangun kuburan-kuburan, apalagi memberi kubah dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita membahas masalah ini? Sudah meratanya masalah gambar ini di masyarakat dan merasa tidak apa-apa atau merasa tidak ada hukum haram dalam masalah ini, menganggap enteng masalah ini, sehingga hampir seluruh merata kaum muslimin memasang gambar-gambar manusia, gambar gurunya, gambar syekhnya, ustadznya dan sebagainya, gambar pimpinannya, dengan merasa tidak berdosa karena mereka tidak tahu, merasa bahwa itu adalah halal dan itu merupakan pemuliaan kepada pimpinannya, merupakan suatu penghormatan kepada orang soleh, kan baik. Ini keadaan masyarakat kita begitu, sehingga bahkan mereka yang berjuang memperjuangkan Islam dalam berbagai macam bentuk jamaah, mereka pun terjerumus dalam masalah ini, sehingga mereka membanggakan pimpinannya dan mereka gambarkan pimpinannya itu di foto-foto dan kemudian dipajangnya di rumah-rumah mereka. Hada haram. Padahal mereka itu dalam rangka berjuang di jalan Allah. InsyaAllah mereka berjuang ikhlas, memperjuangkan din Allah. Tapi mereka terjerumus ke dalam keharaman-keharaman yang seperti ini. Disinilah perlunya kita membahas apa hukumnya, apa kata Allah dan Rasulnya tentang masalah gambar ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Juga yang ketiga, menggambar orang-orang soleh atau menggambar manusia, mengagungkan dengan menggambar dalam bentuk patung ataupun gambar, itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang ketiga. Kenapa kita mesti hati-hati dalam masalah ini dan kita mesti bahas apa hukumnya? Karena ini merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Akhlak mereka itu begitu. Dalam satu riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari juz pertama halaman 438 dan Muslim dengan nomor hadis 528. Di sana diriwayatkan dari Ummu Salamah, anna Ummu Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dia lihat di bumi Habasyah. Wa ma fiha min as-suwar, dan apa-apa yang ada di dalamnya dari gambar-gambar. Diceritakan oleh Ummu Salamah karena dia hijrah waktu itu ke Habasyah, dia menceritakan tentang apa yang dia lihat di Habasyah. Gereja-gereja yang di dalamnya penuh dengan gambar-gambar. Faqala, maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, ulaika idza mata fihim ar-rajul shalih aw al-'abd shalih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Bayangkan ucapan beliau mengatakan ulaika, mereka itu Nasrani, idza mata fihim ar-rajul shalih, kalau meninggal seorang laki-laki yang saleh atau seorang hamba yang saleh, mereka bangun kuburan-kuburannya sebagai masjid, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka gambarkan padanya, pada masjid tadi, gambar-gambar orang saleh. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian beliau mengatakan di akhirnya, ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini, jadi bukan permasalahan yang sepele masalah gambar. Untuk apa kita membicarakan masalah gambar? Masih banyak yang perlu kita bicarakan. Problem umat ini besar dan sebagainya. Di antara problem umat yang besar adalah masalah gambar. Di antara problem yang besar masalah gambar. Jangan sampai orang-orang muslimin, mereka merasa masih muslimin, ternyata mereka itu musyriki. Ketika mereka terjerumus dalam hulu, mengagungkan dengan membentuk gambar-gambar patung-patungnya, yang kemudian mereka berbuat lebih daripada itu. Dengan mengkultuskannya. Dengan kemudian meminta syafaatnya dari mereka. Dan kemudian mengambil mereka sebagai wasilah. Sebagai perantara kepada Allah. Nanti ketika diingatkan, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna 'ala Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada gambar-gambar tersebut, pada patung-patung tersebut, hanya mendekatkan diri kami kepada Allah. Padahal besarnya masalah gambar, kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi 'inda Allah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Siapa? Mereka-mereka Yahudi dan Nasrani yang kalau ada seorang saleh meninggal, dibikin gambarnya, dibikin patungnya, dan ditinggikan kuburannya, dan dibangun di atas kuburan itu masjid. Sehingga masjid itu tengah-tengahnya kuburan. Sebagai tempat ibadah. Ini maknanya. Salah satu maknanya. Karena ada makna lain, menjadikan kuburan tempat ibadah. Jadi bukan dibangun masjid, tapi dijadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Mestinya kita datang ke masjid untuk beribadah, mereka datang ke kuburan untuk beribadah. Ini menjadikan masjid sebagai, menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini kita saksikan sendiri. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kemarin baru, di daerah Sandetan, di Jakarta. Pulang sholat Jumat, ada satu bangunan persis masjid. Bangunan itu. Cuma agak kecil, seukuran satu kamar. Yang dalamnya, isinya semuanya kuburan. Gak tahu kuburan siapa. Kuburan yang bagus dengan marmer, ada 6 atau 8 kuburan. Dan di sana ada yang sedang ngaji, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang macam-macam beribadah mereka itu. Na'udzubillah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit mengarah kepada kesirikan-kesirikan, kesirikan kecil, kemudian kesirikan besar, dan sampai mereka kumpul. Na'udzubillah, asalnya membangun kuburan tersebut. Makanya diharamkan itu ada hikmah di balik itu, di balik pengharaman tersebut. Demikian pula gambar, ada hikmah di balik pengharaman tersebut. Tapi jangan ada yang mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang juhal yang mengatakan itu diharamkan itu kepada para sahabat, karena para sahabat itu masih dekat dengan kekufuran. dia masih gampang jatuh ke dalam kesyirikan lagi, karena baru dia keluar daripada kesyirikan, ditakutkan akan kembali. Kalau kita nggak mungkin jauh kita daripada kesyirikan tersebut. Ini ucapan orang yang jahil, jelas-jelas bodoh. Bagaimana tidak? Ibrahim alaihissalam, Nabiullah, Abul Anbiya, tetap merasa khawatir dirinya terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Hebat mana, tinggi mana iman kalian pada orang tadi kita katakan. Dan iman Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, mana yang lebih tinggi? Iman kamu atau iman Nabi Ibrahim? Padahal dia mengatakan dalam salah satu ayat yang Allah ceritakan tentang dia, Allah ceritakan ucapan Ibrahim, dia mengucapkan wajdubni wadaniya anna abudal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Tetap khawatir dan tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penyembahan berhala. Kamu mengatakan kalau saya enggak mungkin, syirik enggak mungkin. Saya jauh, kita orang. Kalau sahabat dulu masih mungkin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nusya al-'ilm. Di mana ilmunya? Padahal sahabat dikatakan oleh Allah khairu ummatin ukhrijat linnas. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Allah juga mengatakan bahwa mereka itu sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridhoi mereka dan Allah katakan bahwa mereka itu adalah khairu ummah. Dikatakan bahwa mereka masih mungkin kiri kalau kita enggak. Kita ini yang lebih mungkin jauh untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Ikhwan fi din a'azakumullah. Alasan yang seperti ini alasan dari seorang yang bodoh. Enggak ngerti apa itu syirik, apa itu tauhid. Enggak paham di mana letaknya tauhid dan kapan terjatuh ke dalam kesyirikan. Barangkali dia mengatakan demikian dalam keadaan musyrik. Mungkin bisa jadi. Karena tidak paham. Ini diantara sebab-sebab kita membahas masalah apa hukum menggambar atau menempelkan gambar. Di awal pertama buku ini dikutipkan hadis-hadis, dalil-dalil semuanya. Nanti komentarnya dari para ulama setelah kita sebutkan semua hadis itu. Pertanyaannya yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, jazakumullahu khair. Dia ditanya dengan pertanyaan, ma qaulukum fi hukmi at-taswir alladhi qad 'ammat bihi al-balwa? Apa ucapan kau wahai Syekh tentang hukum taswir yang sudah merata musibah ini, sudah merata di masyarakat? تفضل بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم. أثابكم الله. Silakan dengan jawaban yang memuaskan dari apa-apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Semoga Allah membalas engkau dengan balasan yang baik. Al-jawab. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad ja'at al-ahadith al-kathira. Al-ahadithul kathir, telah datang dalam masalah ini hadis-hadis yang begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihnya, ini sahih Bukhari dan Muslim, dalam kitab-kitab sahih dan dalam kitab-kitab musnad dan dalam sunnah, semuanya teriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim atau dalam musnad Imam Ahmad dan lainnya atau sunannya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan lain-lain, yang dalalatun ala tahrimi taswir kama kulli ziru, yang semuanya menunjukkan haramnya menggambar segala macam yang mempunyai ruh, adamian kan au ghair, adamian yang manusia ataupun binatang ataupun selain manusia yang bernyawa. Wa hataka as-sutur allati fiha as-suwar wal amru bi tamthil as-suwar wa la'mal mutawwirin wa bayan annahum ashadd an-nas 'adaban yawm al-qiyamah. Yang hadis-hadis itu menjelaskan tentang haramnya gambar tadi yang dalam bentuk gambar yang mempunyai roh, dan kemudian wajibnya atau mengharuskan untuk menurunkan atau merobek sitar-sitar yang bergambar, dan perintah untuk meratakan dan menghancurkan patung-patung, dan melaknat para pelukis, ini dalam hadis-hadis tadi. Dan diterangkan dalam hadis-hadis tadi tentang ashaddun nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sekeras-keras azab di hari kiamat adalah orang-orang al-musawwirin, para pelukis, para penggambar. Dan aku sebutkan, kata beliau, hadis-hadis yang sahih yang teriwayatkan dalam masalah ini. Dan kemudian aku sebutkan beberapa ucapan para ulama, dan kemudian dijelaskan setelah itu mana yang pendapat yang benar dari pendapat yang keliru, pendapat yang rajih dari pendapat yang marjuh. Hadis yang pertama, hadis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam dua sahihnya Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fal yakhluqu dharratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sya'iratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang pergi menggambar atau membentuk ciptaan seperti ciptaanku? Hendaklah dia menciptakan zarrah. Zarrah itu suatu benda yang sangat kecil sekali. Atom, atau barangkali kalau yang lebih besar, kecil lagi, itulah zarrah. Hendaklah silakan membuat zarrah kalau bisa. Atau membuat habba, biji-bijian. Biji-bijian yang bisa ditanam dan kemudian tumbuh. Siapa yang bisa? Auliyat luku syairah atau syairah. Tanduk. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Dan ini meniru-niru ciptaan Allah. Dan ini lafaznya dari Muslim. Wa fihima aidan, hadis yang kedua, dari Bukhari dan Muslim juga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nas 'adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sekeras-keras azab pada hari kiamat, atau manusia yang paling keras azabnya, yaitu al-musawwirun, para penggambar, para pelukis. Inna ashaddin nas azaban, manusia yang paling keras azabnya dari kiamat adalah al-musawwirun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari, dalam kitab al-libas, bab azabul musawwirin, babnya bab azabul musawwirin yang makian, bab azabnya para pelukis di hari kiamat. Dalam Fathul Bari juz ke-10. Dan juga dilihat Muslim, kitabnya juga kitab al-libas. Babnya bab tahrimut taswir. Bab dalam Muslim menulis judul babnya dengan judul bab tahrimut taswir suratil hayawan. Bab haramnya menggambar gambar-gambar hayawan. Hayawan itu maknanya yang hidup. Hayawan termasuk manusia, hayyun, dari kata-kata hayy. Dalam Syarah Nawawi juz ke-14. Kemudian hadis yang ketiga, walahuma aidan, juga dari Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Lafzul Bukhari, lafaznya dari Bukhari, tapi Muslim juga meriwayatkan, tapi dengan makna yang sama. Lafaz Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar, sesungguhnya mereka-mereka yang menggambar gambar-gambar ini, yu'adzabuna yawmal qiyamah, di'adzab di hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, ahyu, hidupkan apa yang kamu ciptakan itu. Ditantang oleh Allah untuk menghidupkan apa yang dia gambar. Lafzul Bukhari. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari juga, dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-jam wa thaman al-kalb wa kasb al-bagha wa la'am akil ar-riba wa mukilahu wal washima wal mustawshima wal musawwir. Dalam lafaz Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah melarang harga darah. Ini enggak boleh menjual darah. Dan kal samanul kal harganya anjing. Dan juga kasbul bagha perzinahan. Dan dilaknatnya orang yang riba dan memakan riba. Dan orang yang bertakok dilaknat. Yang pakai fatwa al-washimah. Dan juga yang mentatonya. Al-washimah al-mustawshimah yang mentato dan yang minta ditato. Wal-musawwir dan pelukis. Ini masalah melukis, masalah menggambar. Wan Amir bin Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sawwara suratan fid dunya kallafa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh muttafaqun alaihi. Dan dalam Bukhari dan Muslim dan muttafaqun alaihi bahwa kata Ibn Abbas dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggambar gambar-gambar di dunia, ini gambar yang diroh tentunya, Allah akan bebankan baginya untuk meniupkan ruh kepadanya. Walaysa binafik. Dan dia tidak mungkin akan bisa meniupkannya. Wa kharraja Muslim an Sa'id ibn Abi al-Hasan qala ja'a rajulun ila ibn Abbas. Dikeluarkan oleh Muslim dari Sa'ad Sa'id ibn Abi al-Hasan, ada seorang datang kepada Ibn Abbas. Seorang ini seorang pelukis. Bertanya kepada Ibn Abbas, inni rajulun usawwir hadhihi suwar. Aku orang yang menggambar gambar-gambar ini. Fa'afkini fiha. Berikan fatwa kepada tentang ini. Faqala. Maka Ibn Abbas berkata kepada orang tersebut, udnu minni. Fadana minni. Thumma qal, udnu minni. Padana minhu. Dekatlah kepada yang dekat. Kemudian katakan lagi, dekatlah kepada padana minhu. Hatta wada'a yadahu ala ra'su. Sampai dia, Ibn Abbas, memegang kepalanya dengan tangannya. Dan kemudian mengatakan, unabbi'uka. Aku beritakan kepada engkau. Bima sami'atu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bima sami'atu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwa dia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul kullu musawwirin finnar wa yaj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan tu'adzibu fi jahannam. Jadi dia memberikan fatwa yang hak fatwa itu, tapi dia mengharapkan kalau dia itu akan mendengarkan fatwanya karena dia belum tahu, hingga diucapkan dengan lembut dan disuruh mendekat dipegang kepalanya. Tapi isi yang diucapkannya tetap hak. Tidak terus dialihkan atau diberubah. Tidak, tetap keras isinya. Karena isinya hadis Rasul. Setelah diusap kepalanya, aku menjawab, memberitakan kepada engkau dengan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Aku mendengar dia mengatakan, seluruh pelukis di dalam neraka. Dan dijadikan apa yang dia gambar itu dihidupkan oleh Allah. Dan dijadikannya dia mengazab orang tersebut, para pelukis. Dijadikan gambar-gambar yang dia gambar itu hidup dan kemudian mengazab dia di jahanam. Tetap ucapan seperti itu. Tapi dengan tentunya dengan harapan dia akan mendengarkan nasihat itu. Kemudian berkata, in kunta la budda fa'ilan fasna'is syajar wa ma la nafsalah. Kalau engkau tetap mesti melakukan itu, maka buatlah pepohonan atau yang tidak ada nyawa padanya. Kalau engkau masih tetap mesti gambar pepohonan, apa yang tidak ada nyawa padanya? Batu, gunung dan sebagainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Dalam kitab Al-Lidah juga masih, babnya masih sama. Bab tahrimi taswir suratul hayawan. Haramnya menggambar gambar-gambar hayawan. Wa kharraj al-Bukhari, sedangkan Bukhari meriwayatkan mengeluarkan. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Muslim tadi, maknanya. Dan kemudian dalam sunnah, tadi dalam sahih, dalam kutub-kutub sahih, kitab-kitab sahih. Sedangkan dalam sunnah Tirmidzi, dalam Jami', dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis ini hasanun sahih, dari Abi Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala